Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Al-Hasan bin Al-Husain Al-Ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kita masih di dalam bab fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala At-Tasi', hadis yang ke-9. An Abi Sa'id Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dari Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri. Beliau termasuk min a'immati tabi'in. Kata beliau rahimahullah taala anna a'idha ibn Amr radhiyallahu taala anhu, bahwasannya A'id bin Amr radhiyallahu taala anhu, A'id bin Amr adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ikut dalam peristiwa Hudaybiyah. Beliau juga ikut dalam peristiwa Bai'atul Ridwan, termasuk orang-orang yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siap menerima konsekuensi yang akan terjadi berikutnya. Dan kita tahu ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, meskipun nama beliau mungkin jarang kita dengar, A'id bin Amr, tapi beliau radhiyallahu ta'ala anhu dengan termasuk salah satu dari ashab Bai'atul Ridwan, maka beliau memiliki keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath ayat yang ke-81. Kata Allah Azza wa Jalla, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah meridai dari orang-orang yang beriman, idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, ketika mereka mengambil baiat dari engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah sebuah pohon, yaitu pohon Ridwan. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Fa anzala sakinata alaihim, lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati mereka. Wa athabahum fathan qariba, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan kemenangan yang dekat bagi mereka. Maka seluruh sahabat yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon Ridwan, mereka semua mendapatkan keutamaan tersebut. Salah satunya adalah A'id bin Amr radhiyallahu taala anhu. Tayib. Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri bahwasannya A'id bin Amr dakhala ala Ubaidillah ibn Ziyad, pernah menemui Ubaidullah bin Ziyad. Ubaidullah bin Ziyad adalah salah satu gubernur di zaman Yazid bin Muawiyah. Di zaman Yazid bin Muawiyah, dan dia diberikan kuasa atas Irak ketika itu. Tetapi Ubaidullah bin Ziyad, sebagaimana kita ma'ruf siapa dia ini dan bagaimana sepak terjangnya ketika memimpin Irak saat itu, para ulama menyebutkan bahwa dia adalah seorang yang zalum, seorang yang jahul, orang yang jahil dan selalu berbuat kezaliman. Nah, A'id bin Amr menganggap bahwa beliau memiliki tanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada Ubaidullah bin Ziyad. Dan A'id ketika itu juga sudah berusia lanjut. Beliau menemui Ubaidullah bin Ziyad, faqala, dan mengatakan, ay buniyah, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, inna syarrar ri'ai al-hutamah, inna syarrar ri'ai al-hutamah, sesungguhnya penggembala yang paling jelek adalah penggembala yang kasar dan keras. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, lihat bagaimana seorang sahabat Nabi ini bersikap kepada pemerintahnya. dalam kondisi kezaliman yang dilakukan oleh pemerintahnya, kejahatan yang dilakukan oleh pemerintahnya, dia tidak memperhatikan kondisi urusan rakyatnya dan selalu menyusahkan rakyatnya. Mereka ingin memberikan nasihat tapi dengan cara yang tetap terbaik, dengan cara yang paling lembutnya, menemui Ubaidullah ibn Ziyad dan memanggilnya dengan panggilan yang halus, wahai anakku. Tidak langsung dipanggil dengan namanya, tidak langsung dipanggil dengan gelarnya, tapi dipanggil dengan sebutan Bunayya. Lalu A'id bin Amr yang kedua, cara beliau memberikan nasihat, tidak langsung menunjuk pribadi Ubaidullah bin Ziyad dan tidak langsung frontal menyebutkan kesalahan-kesalahan yang dia perbuat, tapi menggunakan bahasa isyarat. A'id bin Amr hanya mengatakan bahwa sesungguhnya seorang penggembala yang paling jelek itu adalah penggembala yang keras, penggembala yang kasar. Tayib. Ar-ri'a, jamak dari ra'i, biasa digunakan orang Arab untuk menyebut penggembala unta. Al-hutamah adalah seorang yang semena-mena dengan binatangnya. Tayib. Dia tidak berusaha mencarikan apa namanya sumber air atau memberikan air minum ketika melihat bahwa ternak-ternaknya sudah mulai kehausan. Intinya dia tidak peduli selain daripada keuntungan dari hewan ternak yang dia pelihara, yang dia gembalakan. Nah, yang seperti ini kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang penggembala peternak yang jelek. Qala fa iyyaka an takuna minhum. Lalu masih dengan lembut A'id bin Amr menyampaikan kepada Ubaidullah bin Ziyad, maka jangan sampai engkau wahai anakku termasuk daripada penggembala yang kasar keras itu. Hanya seperti ini kalimat yang disebutkan oleh A'id ibn Amr memberikan nasihat kepada Ubaidullah bin Ziyad. Tapi dengan sikap yang demikian sopan, bahasa yang demikian lembut, kemudian cara juga yang sedemikian baik yang disampaikan oleh A'id bin Amr, ternyata direspon dengan kurang baik oleh Ubaidullah ibn Ziyad. Dia mengatakan ijlis fa innama anta min nukhalah. Duduk engkau. Kamu ini termasuk nukhalah. Artinya apa? Orang tidak penting. Bayangkan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berusia memberikan nasihat dengan cara terbaiknya, dengan kalimat yang paling lembut dan keinginan untuk perubahan dari Ubaidullah bin Ziyad ditanggapi dengan kalimat kasar. Duduk engkau ini nukholah. Antum tahu nukholah? Nukholah itu biji. Nah, di dalam biji itu ada kulit tipis. Nah, itu namanya nukholah. Kamu itu termasuk nukholah. Artinya apa? Orang tidak pernah menganggap penting kulit ari dari biji buah-buahan itu. Bukan orang yang penting, tidak pantas kamu berbicara. Di seperti itu kan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya sahabat Nabi SAW mereka dianggap sebagai nukholah, orang-orang yang tidak penting, orang-orang yang tidak berharga, lantas yang selain sahabat Nabi SAW, apakah mereka bisa mendapatkan keutamaan lebih dibandingkan para sahabat-sahabat Nabi SAW? Kalau mereka dianggap orang yang tidak berharga, maka selain mereka, apakah lebih berharga? Tapi tidak. Saat A'id bin Amr diperlakukan demikian, beliau tidak kemudian menunjukkan status bahwa dirinya adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan celaan Ubaidullah bin Ziyad terhadap nasihat itu bukan hanya mengatakan innama anta min nukholah, tapi ada kalimat kelanjutan yang meremehkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengatakan duduk kamu ini termasuk kulit ari yang remeh, yang tidak berharga. Kalian itu hanya sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut seperti itu nabinya. Kurang ajar bagaimana orang ini? Kurang zalim bagaimana orang ini? Tayyib. Faqala, lalu dengan tidak marah A'id bin Amr menjawab ucapan tadi, wa hal kanat lahum nukhalatan innama kanatin nukhala ba'dahum wa fi ghairihim. Ketahuilah sahabat-sahabat Muhammad tidak ada pada mereka sikap nukhalah atau sifat nukhalah. Mereka bukan orang yang remeh, mereka bukan orang yang tidak berharga. Orang-orang yang tidak berharga justru ada pada generasi setelah sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang ke-9. Dari sisi mana hubungannya? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala beliau menyebutkan hadis ini dengan bab fil amri bil ma'ruf, pembahasan tentang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Jawabannya adalah apa yang dilakukan oleh A'id bin Amr, di mana beliau melihat kondisi kelakuan Ubaidullah bin Ziyad yang ketika itu menjadi pemimpin Irak, tetapi tidak ubahnya sikap kasarnya, sikap jahilnya, sikap kezolimannya menyengsarakan rakyat yang ada di bawah kepemimpinannya. Tergeraklah kemudian A'id ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu untuk memberikan nasihat, menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil mungkar, dengan tetap memperhatikan siapa yang diajak bicara. Waliul amr, termasuk salah satu pemerintah kaum muslimin, bagaimanapun kezolimannya, mereka tetap memiliki hak kita sebagai rakyat dalam menyampaikan protes, dalam menyampaikan kritik, saran, juga diatur. Dan itu dipraktekkan oleh sahabat Nabi SAW yang satu ini. Beliau mengajarkan kepada kita untuk tetap menjunjung tinggi adab itu. Meskipun kita diperlakukan tidak sopan, meskipun kita diperlakukan dengan tidak beradab, tapi tidak kemudian melegitimasi, memperbolehkan kita juga melakukan yang sama, tidak beradab terhadap orang lain. Taib, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Hadis ini bisa kita ambil dua faedah, disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah, juga dalam syarah Riyadhus Shalihin, tapi beliau sebutkan dalam jilid yang ketiga. Beliau mengatakan fayustafadu min hadzal hadis faidatan. Kita bisa mengambil dua faedah dari hadis ini. Al faidatul ula, faedah yang pertama, annahu la yajuzu lil insan alladhi wallahu Allah taala ala amrin min umuril muslimin, bahwa tidak diperbolehkan kepada seorang yang dia diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala memegang urusan kaum muslimin. Jadi umum sifatnya faedah ini kepada kita sekalian yang memegang urusan kaum muslimin. Yang memegang urusan kaum muslimin dalam urusan apapun, tidak harus pemerintah daerah, tapi semua, siapapun antum yang memegang urusan orang lain, yang memegang urusan orang banyak. Kata beliau, an yakuna anifan alaihim, tidak boleh bersikap semena-mena dan seenaknya. Artinya apa? Tetap harus memperhatikan maslahat umum, maslahat orang lain, bukan maslahat pribadi. Tidak kemudian saya memiliki kuasa, oh saya bisa mengatur ini, oh saya bisa mengatur itu, saya bisa memerintahkan ini, saya bisa memerintahkan itu, kemudian dia seenaknya, tergantung dengan kondisi dirinya. Tidak boleh seperti itu. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala pada apa-apa yang diberikan di tangan kita. Kalau antum diberikan amanah untuk mengelola sesuatu, kelola itu dengan baik untuk manfaat umat, untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan orang lain. Jangan pernah menggunakannya untuk kemaslahatan diri sendiri, keuntungan diri kita sendiri, dengan bersikap semena-mena dan seenaknya, tidak memperhatikan maslahat. Tayyib. Ini faedah yang pertama yang disebutkan oleh beliau. Kemudian kata beliau rahimahullah, al-faedatu tsaniyah, faedah yang kedua. Wujubur rifqi biman wallahu Allahu alaihim. Kalau tadi orang yang punya kuasa, sekarang orang yang ada di bawah kuasa orang lain, di bawah pengaturan orang lain, anggota lah. Kalau tadi ketuanya, sekretaris, bendahara, sekarang anggotanya. Kata beliau rahimahullah, wujubur rifq biman wallahu Allah, sebagai seorang rakyat, sebagai seorang yang dipimpin, yang dipegang urusannya oleh orang lain, maka harus bersikap rifq, bersikap lembut terhadap orang-orang yang mengurusi urusannya. Ya kemudian langsung menuntut, lo antum kan ketua, antum kan bendahara, antum kan sekretaris, harusnya begini, harusnya begitu, begini. Banyak tuntutannya. Tidak. Tapi bantulah mereka bagaimana menjalankan tugas itu, bagaimana menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke pundak mereka itu. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini dua faedah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala. Hadis yang berikutnya, al-ashir, an Hudzaifah, dari Hudzaifah Ibn Yaman radhiyallahu taala anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la ta'murunna bil ma'ruf, hendaknya kalian itu saling mengingatkan terhadap kebaikan, walatanhawunna 'anil munkar, dan hendaknya kalian itu saling melarang dari perbuatan kemungkaran. Saling berarti melibatkan dua pihak, bukan hanya satu pihak saja. Au la yushikannallahu an yab'atha 'alaikum 'iqaban, atau kalau kalian tidak mau melakukan itu, tidak mau saling memerintahkan kepada kebaikan, tidak mau saling melarang dari kemungkaran, yushikannallahu an yub'atha 'alaikum, jangan sampai sudah dekat waktunya Allah Subhanahu wa taala akan mengirim kepada kalian iqaban, azabnya. Baik. Gara-gara apa? Tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah kita. Tidak mau memerintahkan kepada kebaikan, tidak mau juga diperintah kepada kebaikan, tidak mau melarang kemungkaran, dan juga tidak mau dilarang ketika melakukan kemungkaran. Ya, nafsi-nafsi, biarkan dia dengan urusannya, saya dengan urusan saya. Seperti itu. Kalau itu kamu lakukan, Allah Subhanahu wa taala mengancam akan mendatangkan azab. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Lalu saat azab tadi telah turun kepada kalian dan kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihilangkan azab itu, la yustajabu lakum. Tidak akan dikabulkan permintaan kalian itu. Sudah terlanjur datang azab Allah. Sudah terlanjur datang iqab Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin ditarik. Maka jangan sampai menyesal ketika sudah datang azab, sudah datang apa namanya musibah, baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. La yustajabu lakum. Tidak akan diijabah, tidak akan dikabulkan doa kalian karena kesalahan kalian sendiri, tidak mau untuk saling memerintah kepada kebaikan dan saling melarang dari kemungkaran. Taib. Qala, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan qauluhu alaihi salatu wassalam walladhi nafsi biyadihi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hadza qasam, ini adalah bentuk sumpah, yuqsimu fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam billah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, li'annahu huwallazi anfusul ibad biyadihi jalla wa ala, karena dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mana seluruh jiwa hamba-hambanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yahdiha insya wa yudhilluha insya. Allah akan memberikan hidayah kepada jiwa-jiwa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan jiwa-jiwa yang dikehendakinya. Tayib. Intinya ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah menunjukkan bahwa apa yang akan beliau sebutkan setelahnya adalah perkara yang penting. Nah, perkara penting itu apa? Kata beliau, "Tsumma dzakarul muqsam 'alaih." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara yang menyebabkan beliau bersumpah. Wa huwa annaquma bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yaitu agar kita ini mau untuk memerintahkan, saling memerintahkan kepada kebaikan dan saling melarang dari kemungkaran. Atau kalau kita tidak mau melakukan itu, ya ummunallahu bi'iqabin min indihi, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azabnya, Allah akan turunkan musibah kepada kita sekalian, hatta nad'uhu fala yastajibu lana, sampai akan datang kondisinya di mana kalian berdoa untuk menghilangkan azab tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendengarnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperdulikannya. Tayib. Qala wa qad sabaqa lana iddatu ahadith kulluha tadullu ala wujubil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wat tahdzir min 'adamihi. Dan telah kita lalui sekian hadis yang menunjukkan tentang wajibnya memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dan juga sekian hadis yang menunjukkan tentang peringatan keras dari orang-orang yang tidak mau untuk memerintahkan kepada kebaikan atau melarang dari kemungkaran. Fal wajibu alaina jami'an an na'muru bil ma'ruf. Maka kewajiban kita semua tanpa terkecuali adalah untuk mau memerintahkan kepada kebaikan. Mafhum terbaliknya adalah termasuk juga kewajiban kita semua adalah mau ketika diperintah kepada kebaikan. Siapapun yang memerintah, siapapun yang memerintahkannya, siapapun yang memberikan nasihat. Kalau dilihat nasihat tersebut, perintah tersebut terdapat maslahat, kerjakan. Jangan lihatlah antum yang ngasih nasihatnya, tidak diperdulikan, tidak. Siapapun yang memberikan nasihat kepada antum, kalau ada kemaslahatan di situ, laksanakan, amalkan untuk kebaikan kita dan untuk kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian kata beliau, Hafidz rahimahullah ta'ala, fi hadzal hadis dalil. Di dalam hadis ini terdapat dalil. Ala jawazil qasami biduni an yustaqsamal insan. Diperbolehkannya seorang memulai sumpah meskipun tidak diminta untuk bersumpah. Hukumnya boleh saja. Walakin hadza la yambaghi, akan tetapi harus diperhatikan bahwa yang namanya sumpah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala itu la yambaghi, tidak sepantasnya untuk mudah diucapkan, illa fil umuri lati laha ahamiyah wa laha sya'nun, kecuali pada perkara-perkara yang memang memiliki kepentingan, yang memang perkaranya besar. Jadi jangan kemudian beralasan dengan hadis ini, hadis tadi menunjukkan kan boleh bersumpah, jadi pada semua hal bersumpah, tidak. Layam bagi, tidak diperbolehkan seperti itu, tidak layak seperti itu. Engkau gunakan nama Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan apa yang akan engkau ucapkan, hendaknya perhatikan bahwa ucapan tersebut, statement tersebut, pernyataan tersebut adalah sesuatu yang besar, sehingga harus menggunakan nama Allah untuk menegaskannya. Jangan dimain-mainkan nama Allah Subhanahu wa taala. Hormati kemuliaan nama Allah Subhanahu wa taala dan hormati kemuliaan sumpah. Baik. Amma syai'al ladzi laisa lahu ahammiyah. Adapun sesuatu yang tidak ada kepentingannya, wala sya'nun, dan perkara yang remeh, la yambaghi an tahlifa alaihi. Tidak sepantasnya kamu untuk mengucapkan sumpah pada pernyataan atau urusan tersebut. Taib. Allahu taala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Al-Hadi Asyar, hadis yang ke-11. Kata beliau rahimahullah, an Abi Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, afdhalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Afdhalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad, seutama-utama jihad adalah mengucapkan kalimat keadilan di hadapan penguasa yang zalim. Ini kata Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, demikian juga Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala, dan beliau mengatakan hadithun hasan, hadith ini hasan. Taib. Ayyalaqadu fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini Nabi SAW memberikan sebuah pesan kepada kita bahwa memberikan nasihat kepada penguasa itu termasuk bagian dari jihad. Baik penguasanya adalah penguasa zalim atau penguasanya adalah penguasa yang mungkin berhikmah tapi dia melakukan kesalahan pada hal-hal tertentu. Baik. Nah, kalimat nasihat yang disampaikan kepada mereka dengan cara yang terbaik itu termasuk bagian daripada jihad. Dan sebaik-baik dari kedua kondisi tadi adalah nasihat yang disampaikan, nasihat yang diberikan kepada seorang penguasa zalim, seorang penguasa yang hutamah tadi yang digambarkan oleh A'id bin Amr radhiyallahu taala anhu. Ketika engkau mampu, engkau bisa untuk memberikan nasihat di hadapan seorang penguasa yang zalim, seorang penguasa yang semena-mena, seorang penguasa yang tidak memperhatikan kondisi rakyatnya dan menyulitkan rakyatnya, itulah seutama-utama jihad. Kenapa seutama-utama jihad? Karena membutuhkan banyak hal. Tidak serta-merta kemudian kita bisa secara teori langsung praktiknya datangi kemudian menyampaikan nasihat. Tidak semudah itu. Itulah membutuhkan bagaimana cara untuk menghubunginya, bagaimana cara untuk menyampaikannya, memperhatikan sopan santunnya, menata kalimatnya dengan kalimat-kalimat yang baik. Sebagaimana dicontohkan oleh banyak dari para sahabat Rasulullah SAW. Tayyib. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya penguasa, mereka tidak bergerak memberikan keputusan mengatur rakyatnya seorang diri. Tentu mereka memiliki bitonah, para pembantu orang-orang dekat dalam mengatur kekuasaannya, dalam mengatur rakyatnya. Nah, bitonatu sultan, orang-orang dekat seorang penguasa atau pembantu penguasa, ini juga akan menentukan arah dari kekuasaan sang penguasa tersebut. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bitonatu su, yang pertama, jika orang-orang yang ada di dekat penguasa, para pembantu-pembantunya adalah orang-orang yang jelek, tanzur madza yuridu sultan, thumma tuzayyinuhu lahu wa taqul hadza huwal haq, hadza huwat thayyib, maka dia akan selalu menggambarkan, akan selalu menyampaikan kepada penguasa tertinggi bahwa inilah yang terbaik, inilah yang paling bagus, ini yang lebih maslahat. Mereka menutupi apa-apa yang terjadi di bawah. Mereka menutupi hal-hal kecil yang tidak mungkin diketahui oleh pemimpin tertinggi. Ini bitonatu su, kebanyakannya seperti itu. Kebanyakannya seperti itu. Tayyib. Amma bitonatul haq. Adapun jika orang-orang di sekitar penguasa itu adalah ahlul haq, mereka orang-orang yang baik, fa innaha tandur ma yurdi Allah wa rasulahu, maka mereka akan berusaha untuk memberikan kebijakan, untuk memberikan saran, untuk memberikan usulan dan seterusnya adalah perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan terang-terangan menyampaikan itu kepada penguasa tertinggi, tidak ada yang ditutup-tutupi. Qala wa tadullul hakimu alaihi, dan bahkan berusaha untuk memberikan arah, untuk memberikan bimbingan kepada seorang penguasa dalam menentukan keputusan sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya, dan sesuai dengan maslahat hakiki, maslahat hakiki ya bagi rakyatnya. Hadihi hiya albitonatul hasanah. Seperti inilah teman-teman atau orang-orang dekat penguasa yang baik. Taib. Maka dari dua kondisi ini kita bisa menyimpulkan bahwa berbicara kepada seorang penguasa itu ada empat bagian, ada empat tingkat. Tingkat yang pertama adalah kalimatu haqqin inda sultanin adil, nasihat kebenaran, kalimat al-haq yang disampaikan di hadapan seorang penguasa yang adil. Seorang penguasa yang adil, yang penuh hikmah. Maka kata beliau rahimahullah ta'ala, hadhihi sahlatun. Ini adalah perkara yang paling mudah. Menemui penguasa itu mudah, berkontak dengannya mudah, menyampaikan saran mudah, menyampaikan kritik pun mudah, menyampaikan nasihat pun mudah. Yang kedua, tingkatan yang kedua, kalimatu batilin inda sultanin adil. Kalau ada orang yang memberikan bisikan dengan ucapan-ucapan batil kepada seorang penguasa yang adil, yang hakim, yang bijaksana, wa hadhihi khatiratun, ini yang berbahaya. Penguasanya tidak bersalah, penguasanya adalah seorang yang bijak, seorang yang adil, tapi ada orang-orang yang datang seolah memberikan nasihat tapi dalam kalimatnya ada talbis, dalam kalimatnya terkandung kebatilan. Qad taftinu sultan al-adil. Yang seperti ini kadang-kadang bisa mempengaruhi seorang penguasa yang tadinya adil. Tayyib. Kemudian yang ketiga, kondisi yang ketiga. Kalimatu haqqin inda sultanin jair. Nasihat kebenaran, kalimat al-haq yang disampaikan kepada penguasa yang zalim. Penguasa yang semena-mena. Wa hadhihi afdalul jihad. Inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jihad yang tertinggi. Dan yang keempat, bagian yang keempat adalah kalimatu batilin inda sultanin jair. Kalimat kebatilan yang disampaikan kepada seorang penguasa yang zalim, penguasa yang semena-mena. Ini kondisi yang paling buruk, keadaan yang paling parah. Tanpa diberikan atau disampaikan kalimat-kalimat yang terkandung di dalamnya kebatilan tadi, penguasa itu sudah berbuat zalim, dia sudah semena-mena, dia sudah tidak memperhatikan kondisi rakyatnya dan seterusnya. Apalagi ini ada tambahan kalimat-kalimat seperti itu, maka kondisinya akan lebih parah dan akan semakin buruk dari rakyat yang dipimpinnya. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini hadis yang ke-11. Berikutnya, Athani Ashar, hadis yang ke-12. Kata beliau rahimahullah, An Abi Abdillah Tariq ibn Shihab Al-Bujali Al-Ahmasi. Dari Abu Abdillah Tariq bin Shihab Al-Bujali Al-Ahmasi. Al-Bujali boleh dibaca dua, Al-Bujali dan Al-Bajali. Al-Ahmasi radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata Tariq bin Shihab, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad wada'a rijlahu fil gharz, dan dia meletakkan kakinya di atas tunggangan unta. Baik, biasa dipakai untuk naik unta itu ada supaya tidak sakit. Nah itu, kalau di kuda kan namanya pelana, di unta namanya gharz. Orang ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kakinya di atas tempat duduk unta itu tadi. Baik. Qala ayyul jihadi afdal. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, jihad apa yang paling baik? Jihad apa yang paling utama? Coba bayangkan, sopan tidak seperti itu. Tapi oleh Nabi SAW fokus kepada yang ditanyakan oleh orang tadi. Nabi SAW menjawab, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Kalimat al-haq yang disampaikan kepada seorang penguasa yang zalim. Taib. Ini penguat dari hadis yang sebelumnya, makna yang terkandung di dalamnya juga sama dengan apa yang sudah kita bahas. Taib. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Ats-tsalits asyar, hadis yang ke-13. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma dakhala an-nuqsu ala bani Israel annahu kana ar-rajulu yalqa ar-rajul fayaqulu ya hadha ittaqillah wada' ma tasna' fa innahu la yahillu lak. Tayib. Hadisnya agak panjang ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya awal kali kerusakan terjadi pada bani Israel adalah ketika ada seseorang di antara mereka yang menyampaikan kepada temannya, ya hadza ittaqillah, atau afan ada yang terlewat, yalqar rajul, dia melempar seorang laki-laki lalu mengatakan, ya hadza ittaqillah, hai engkau bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wada' ma tasna, tinggalkan apa yang kamu lakukan itu, jangan lakukan lagi. Fa innahu la yahillu lak, karena perbuatan yang seperti itu tidak halal bagi engkau, tidak boleh kamu lakukan. Thumma yalqahu minal ghad wa huwa ala halihi. Kemudian dia bertemu lagi dengan orang tadi di hari berikutnya, masih melakukan hal yang sama. Fala yamna'uhu dzalika an yakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idahu. Lalu ketika di hari berikutnya dia mendapati temannya masih melakukan hal yang sama seperti kemarin, tapi kali ini dia tidak peduli, dia tidak mengingatkan tentang ini tentang itu. Falamma fa'alu dzalika dharaballahu quluba ba'dihim bi ba'din. Ketika mereka sudah tidak melakukannya, artinya apa? Sudah tidak mau lagi memerintahkan kepada perkara kebaikan dan sudah tidak mau lagi untuk melarang dari perkara kemungkaran. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dharaballahu quluba ba'dihim bi ba'din. Allah Subhanahu wa taala masukkan di dalam hati di antara sesama mereka kebencian. Tsumma qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Sungguh telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel itu melalui lisan Dawud dan lisan Isa ibn Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu disebabkan karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Mereka dilaknat oleh Allah, ahlul kitab baik Yahudi maupun Nasara, karena mereka bermaksiat dan melampaui batas. Mungkin kita akan bertanya, apa kemaksiatan yang mereka lakukan? Apa perbuatan melampaui batas yang mereka lakukan sehingga mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam ayat yang berikutnya, kemaksiatan itu, perbuatan melampaui batas yang mereka lakukan itu, kanu la yatanahauna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling melarang. Ini kemaksiatannya. Ini perbuatan melampaui batas yang mereka lakukan sehingga mengundang laknat. La yatanahauna an munkarin fa'aluh. Tidak saling melarang dari kemungkaran yang mereka sama-sama lakukan. Labi sama kanu yaf'alun. Sungguh jeleknya apa yang mereka perbuat itu. Taro kathiron minhum yatawallawna alladhina kafaru. Kamu akan lihat kebanyakan dari mereka, Yahudi ataupun Nasara, yatawallawna alladhina kafaru. Mereka akan wala, mereka akan membela kekufuran yang terjadi. Terjadi kesalahan bukannya diingatkan. Ketika ada orang yang mengingatkan, malah yang dibela orang yang salah. Nah seperti ini yang kemudian akan mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum. Sungguh jelek apa yang mereka berikan untuk diri-diri mereka. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, sebab laknatnya ketika orang sudah tidak peduli. Ada kemaksiatan, ada kekufuran, ada kesyirikan, tidak apa-apa, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Posisinya terbalik. Dan itu mungkin yang akan kita saksikan di akhir zaman ini. Kondisinya akan seperti itu banyaknya. Engkau akan dapati seorang yang melakukan kesalahan besar, seorang yang mengucapkan kalimat kesesatan, justru dibela. Bahkan ketika ada orang yang memperingatkan bahwa itu adalah kesesatan, itu adalah perbuatan kekufuran, kesyirikan, yang tidak sepantasnya keluar dari mulut seorang muslim, yang dibela bukan orang yang memberikan nasihat, yang dibela justru orang yang melakukan kesalahan. Harusnya dia pelaku malah jadi korban, yang harusnya korban malah jadi pelaku. Seperti itu kondisinya. Kapan? Ketika kita sudah tidak peduli lagi dengan kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah kita, dan acuh dengan itu tidak mau untuk melarang orang-orang yang melakukannya dari melakukan kemungkaran tersebut. Taib. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Wallahi demi Allah, la ta'murunna bil ma'ruf. Kalian harus saling memerintahkan kepada kebaikan, wala tanhawunna 'anil munkar, dan kalian harus saling melarang dari kemungkaran, wala ta'khudhunna 'ala yadiz zalim. Kalian harus mengambil tangan seorang yang berbuat zalim itu. Apa? Tahan tangan orang yang berbuat zalim itu. Wala ta'turannahu 'alal haqqi atra. Dan bawa dia menuju al-haq secepat mungkin. Wala taqsurannahu 'alal haqq qasra. Dan kamu perintahkan dia, kamu dorong dia kepada al-haq dengan segera. aw la yadribannallahu biqulubi ba'dikum ala ba'din, atau nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan di dalam hati kalian kebencian satu sama lain. Niatnya tidak mau menegur kemungkaran yang terjadi, supaya apa? Alasannya toleransi, alasannya tasamuh. Biarkanlah dia dengan urusannya, kita dengan urusan kita, masing-masing dengan urusannya. Niatnya menjaga kerukunan. Tapi sebabnya justru Allah sebutkan dalam ayat tadi, dan di sini juga ditekankan oleh Nabi SAW, itulah nanti yang akan mengundang perpecahan. Itulah nanti yang akan menjadi sumber permusuhan. Diawali dari tidak mau saling mengingatkan dari kemungkaran, akan berujung pada permusuhan dan akan berujung pada perpecahan. Tayyib. Thumma layal'anankum kama la'anahum. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan melaknat kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melaknat mereka Bani Israel. Lihat ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berucap, ketika kita bersikap, beramal tidak dengan bimbingan Rasulullah SAW dan juga tidak dengan bimbingan Al-Quran, semuanya dibatas dasarkan pada logika, disandarkan pada akal pikiran, disandarkan pada hati dan perasaan manusia yang inginnya terjadi kerukunan, inginnya terjadi hubungan persaudaraan yang erat, tapi karena itu bukan bimbingan dari Allah dan Rasulnya alaihissalam, hasil akhirnya justru akan menjadi permusuhan dan bisa mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian beliau sebutkan ada tambahan lafaz dari Imam At-Tirmidzi, kita baca sedikit ini kemudian kita selesaikan majelis di malam hari ini. Qala rahimallahu wa lafdhu At-Tirmidzi, dan lafaz Imam At-Tirmidzi menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lamma waqa'at banu Israil fil ma'asi." Ketika terjadi kemaksiatan dilakukan oleh Bani Israel, nahadhum ulama'uhum falam yantahu. Ulama mereka, ahli-ahli ilmu di antara mereka sudah memberikan larangan, sudah melarang mereka dan memberikan nasihat. Tapi falam yantahu, mereka juga tidak berhenti. Satu nasihat, dua nasihat, tiga nasihat, dihukum satu kali, dihukum dua kali, tiga kali, tidak berhenti, tidak berubah. Maka kata beliau, fajalasuhum fi majalisihim mawakaluhum wasyarabuhum. Karena bosan akhirnya ulama-ulama ini tadi, ahli ilmu ini tadi ikut duduk di majelis mereka, ikut makan apa yang mereka makan, ikut minum apa yang mereka minum. Artinya apa? Sudah biarkan, saya akan bersama mereka daripada enggak bisa diingatkan. Begitu alasannya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadharaballahu quluba ba'dihim bi ba'din. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam hati mereka rasa permusuhan di antara sesama mereka. Tayyib. Wa la'anahum 'ala lisani Daud. Lalu Allah turunkan laknat kepada mereka melalui lisan Daud dan Isa ibnu Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Rahimakallah. Itu disebabkan karena kemaksiatan dan perbuatan melampaui batas yang mereka lakukan. Setelah menyampaikan ini, dalam riwayat At-Tirmidzi ini disebutkan fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau terduduk, wa kana muttaqian. Dan beliau kemudian bersandar. Faqala, dan mengatakan, la wallazi nafsi biyadihi. Tidak demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak demi Allah maksudnya. Hatta ta'taruhum 'alal haqqi atra. Sampai kalian benar membawa saudara-saudara kalian, menarik saudara-saudara kalian kepada al-haq, kepada kebenaran dengan segera. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini ma'asyarul rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-13. Dan ini ada pelajaran besar untuk kita. Jangan sampai kemudian ketika kita sudah acuh dengan kemungkaran yang terjadi, katakanlah yang dilakukan oleh anak-anak kita, yang dilakukan oleh adik-adik kita, yang dilakukan oleh teman-teman kita, kemungkaran apapun itu bentuknya, kalau kamu tahu itu kemungkaran dan kamu biarkan, justru kamu duduk bersama mereka seolah-olah melegitimasi apa yang mereka lakukan, gampangannya mengasihi apa yang mereka perbuat, dan tidak mau untuk menegur, tidak mau untuk memberikan nasihat dengan alasan supaya terjaga kondisi kerukunan di dalam lingkungan kita. Jangan sampai yang seperti ini justru menjadi sebab nanti siapa yang tahu Allah Subhanahu wa taala ternyata kemudian menjadikan adanya bibit-bibit permusuhan, bibit-bibit kebencian di dalam hati kita. Yang tadinya kita berharap rukun, yang tadinya kita berharap saling mengerti, memiliki komunitas yang baik, jangan sampai seperti itu. Maka demi menjaga kerukunan itu, demi menjaga keharmonisan itu, hubungan yang baik itu, tetaplah berusaha untuk memerintahkan kepada kebaikan dengan dalil, dan juga melarang dari kemungkaran yang dilakukan juga dengan dalil, dengan argumentasi yang bagus, yang benar, sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika diingatkan atau diberikan nasihat, enggak usah gengsi. Tidak usah menganggap kok saya yang begini, kok saya yang begitu, tidak. Kita ini saling wajib untuk memberikan nasihat dan wajib juga untuk mau menerima nasihat. Wajib melarang dari kemungkaran dan juga wajib untuk menerima larangan. Itu konsekuensi dari ukhuwah yang sebenarnya, dari persaudaraan yang sebenarnya, bukan saling acuh tak acuh terserah melakukan apa. Wallahu taala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.